Halo sahabat inspirasi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keadaan kalian sehat selalu ya. Oke, bayangkan bila kamu dihina oleh orang lain, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan membalas mereka dengan hinaan juga? Atau kamu akan diam saja seolah-olah tak peduli dengan apa yang mereka katakan? Sobat, mari kita cerna sejenak kata-kata ini ya. Api tidak akan pernah bisa dibalas dengan api. Amarah takkan bisa dibalas dengan amarah. Nah, ketika ada orang nih ya yang menghina atau merendahkan kita, lebih baik diam saja. Namun tetaplah berjalan untuk terus membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa. Diam itu bukan berarti kita tidak mau melakukan apa-apa, seolah-olah kita tidak peduli. Namun diam itu adalah bentuk kesabaran kita untuk menahan diri dari membalas mereka. Biarkan saja bukti nyata atau prestasi yang akan membalas mereka nanti. Oke, sederhananya gini teman-teman. Orang biarpun dia pinter, biarpun dia cerdas gitu ya, tapi kalau kerjaannya suka menghina orang, mencaci maki orang, dia itu akan sulit bisa mencapai tujuannya. Buktinya adalah misalkan kamu ya ngajakin temenmu itu lari balap misalkan. Ketika kamu lari, kalau kamu sering lihat kiri, lihat kanan, lah kamu gak fokus ke depan. Meski kamu adalah pelari handal di dunia, tapi kalau ketika kamu lari, kamu lihat kiri, lihat kanan, lah fokus kamu itu akan berkurang, sehingga kecepatan kamu itu akan menurun. Ketika kecepatan udah menurun, lah kamu pasti akan dikalahkan sama orang lain. Nah, prinsipnya kayak gitu. Kalau kamu dihina sekarang sama orang lain, kamu dicaci maki, ya biarkan saja. Mereka itu sama artinya melihat kiri dan kanan. Kamu tetap jalan aja ke depan, lama-lama kamu pasti bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan. Sederhananya, jangan membalas mereka dengan hinaan juga, dengan kata-kata juga. Itu semua gak ada gunanya. Lebih baik kamu berusaha, sabar, diam saja. Terus jalan, terus lari, hingga akhirnya nanti kamu bisa menggapai tujuanmu dan mereka itu akan terdiam dengan sendirinya. Tanpa kamu harus bilang, saya sudah sampai tujuan saya sudah sukses, saya sudah berprestasi. Tanpa harus bilang begitu, mereka sudah sadar dan mereka sudah malu dengan apa yang mereka katakan sebelumnya. Jadi itulah cara kita ya menanggapi mereka yang suka menghina kita, mengolok-olok kita. Jangan kita balas dengan hinaan juga. Sabar, jalani proses, tahan, nanti buktikan dengan prestasi nyata yang kita raih. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan audio podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Selalu salam inspirasi.